ニュースキャラコーンメン。 Sa termenung di bawah rembulan, ada rindu yang tersimpan di dalam sapu hati. Sa tahu harus bawa hati ini kemana. Dan untuk siapa rasa ini tercipta. Sapu rindu ini untuk siapa? Tak bingung mau kasih kemana. Tak ada hati yang saya jaga, tak ada cinta yang saya punya. Oh, sapu rindu ini untuk siapa? Saya bingung mau kasih kemana. Tak ada hati yang saya jaga, tak ada cinta yang saya punya. Rasa rindu ini besar tak tahu mau kemana. Acap kali sukar memaksa diam terpana. Hanya bayang samu, retapan terakan sambu. Sebab penasaran racuni pikirannya menggabu. Entah dari mana timbulnya sebuah gelora yang membara. Bunga tidur yang membawa rindu ini kemana mengarah. Hasrat tak sadari, bayangan terus ditari. Selalu saja hayal tak mampu untuk sahindari. Di dalam random suara tapi ada siosa setengah mati. Kemana samu kasih rindu dalam hati. Jika cinta ini terada yang miliki, bingung ye, susah ye. Aduh Tuhan tolong ye, sapu rindu ini untuk siapa eh? Sapu rindu ini untuk siapa? Tak bingung mau kasih kemana. Tak ada hati yang saya jaga, tak ada cinta yang saya punya. Tak bingung mau kasih kemana. Tak ada hati yang saya jaga, tak ada cinta yang saya punya. Memikirkan rindu ini termenung sesendiri. Menghayal tentang kasih luka dalam menyelimuti. Segeluti tapi sama pun terapasti. Serat tapi sama makin menjadi. Adakah cinta yang obati sapu rindu? Mana jalan terbaik kasih saya ketemu. Selalu saya merasa batin ini tidak utuh. Selalu runtuh dengan harapan yang tidak akan pernah bersatu. Sembari saya bertanya-tanya kepada rembulan, apakah rasa rindu itu hanya kebetulan? Namun saya sadari hanya sekumpulan rasa yang seperti terdapat dalam simbulan. Rasa-rasa makin lama dia tak tumpuk. Rasa dia tak lalu dalam suta tusuk. Rasa-rasa macam kau mulai tak tunjuk. Rasa kau tega kau buat saya tak tunduk. Sapu rindu ini untuk siapa? Saya bingung mau kasih kemana. Tak ada hati yang saya jaga, tak ada cinta yang saya punya. Oh sapu rindu ini untuk siapa? Saya bingung mau kasih kemana. Tak ada hati yang saya jaga, tak ada cinta yang saya punya. Sapu rindu ini untuk siapa? Saya bingung mau kasih kemana. Tak ada hati yang saya jaga, tak ada cinta yang